Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Ya? 24. Kat mana ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kemudian adalah ahli neraka dua bahagi. Ahli neraka terbahagi dua. Yang pertamanya ialah orang-orang Islam yang derhakakan Allah Ta'ala. Dan puak ini tidak kekal di dalamnya, tetapi dikeluar dengan syafaat Nabi dan dengan rahmat Allah Ta'ala. Dan puak ini terlebih kurang kena azab. Dan ada yang masuk qadar 7,000 tahun, iaitulah umur dunia. Dan bahagian yang keduanya ialah segala orang yang mati di dalam hal kufur. Maka puak ini kekal sekaliannya di dalamnya selama-lamanya neraka. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Ahli syurga, ahli neraka dua bahagi. Yang pertamanya ialah orang Islam yang derhakakan Allah. Orang Islam masuk neraka. Islam dah masuk neraka. Orang Islam ni orang guna kau. Orang hak tunai lima rukun Islam. Mengucap dua kalimah syahadah. Mengerjakan solat lima waktu. Puasa bulan Ramadan. Mengeluarkan zakat. Menunaikan haji. Masuk neraka. Na'udzubillah. Masuk neraka. Ayah haji masuk neraka. Haji dah masuk neraka. Haji jahat. Bini orang jadi bini dia. Haji neraka. Ustaz masuk tak neraka? Ustaz masuk tak? Ustaz ni. Ustaz barang reba. Masuk neraka. Pineng ustaz. Ha? Tu guru masuk tak? Dah apa? Tipu saka. Tak patut boleh buat ke orang lain barang dia. Tak kira tu guru. Tak kira siapa-siapa. Dan puak Islam ni tiada kekal di dalamnya, tetapi keluar dengan syafaat Nabi dan dengan rahmat Allah Ta'ala. Sebab janjian di dalam hadis-hadis yang sahih, barang siapa yang ada iman di dalam hati walau seberat biji sawi, akan dikeluarkan daripada neraka. Mana orang Islam ni yang sahih akidah ni, tak kekal kalau masuk neraka. Jadi faedah keimanan ni, kalau masuk neraka, faedahnya tidaklah akan kekal. Keimanan orang kafir tak terkira. Dia beriman kuat, jazam, putu dah, tak ganjok. Tetapi dah kafir. Dan puak ini, puak Islam ni berlebih kurang kena azab. Ada ke orang cakap tak apa, kita buat dosa macam mana pun banyak, kita orang Islam kan, kita keluar ke akhirnya. Oh, sedap gambar. ni nak masuk dalam neraka. Nah, akhirnya kita keluar kau. Ini orang cakap ni cakap bodoh. Memanglah. Nah, kita wajib iktikad, tapi orang dah buat cakap gitu. Nah. Sebab neraka-neraka ni tak ada orang nak masuk. Pasal apa? Berlebih darjat di dalam syurga, di dalam neraka. Ada orang Islam yang masuk tak lama, qada 7000 tahun je duduk dalam api. Panah 7000 tahun duduk dalam api. Neh? Kalau sudah duduk dalam neraka, balik lagi buka dapur api gas, celok kain duduk tak dapur. Dah lama 5 minit. Belum tu tulis wasiat tu bagi saku. Ha, 5 minit geng kreng. Mampu keras situ le. Kau duduk atas dapur. Nah, dia kata tak apa, kita duduk dalam neraka, kita keluar kau akhirnya. Oh, sedap gamuk. Api kan tu. Bukan kau. Duduklah api. Iaitulah umur dunia. Umur dunia ni 7000 tahun. 7000 tahun akhirat. Kalau kira tahun dunia, tak tahu berapa juta tahun. Nah, sebab tu ada pakar kaji purba lah, dia temu fosil. Fosil ni tulang hok lama-lama. Ha, dia kata ni 3 juta tahun, 2 juta tahun, 4 juta tahun. Jadi kalau qada umur dunia ni 7000 tahun mengikut tahun akhirat, satu hari di dunia, satu hari di akhirat macam 1000 tahun dalam dunia. Kalau 7000 tahun juta-juta. Ada yang 7000 tahun duduk dalam api. Nah, ni orang Islam. Islam mana? Orang Islam yang derhaka kepada Allah. Derhaka ni benda apa? Tak? Derhaka ni nak ni tak patut. Bukan derhaka ke raja tak? Derhaka kepada Allah. Tidak patuh apa? Tak patuh perintah agama. Perintah agama ni banyak. Ada kali Quran, ada kali hadis, ada kalanya ijma ulama, ada kalanya dengan kias. Nah, tak patuh benda-benda lagu tu. Walaupun Islam masuk neraka, orang semayang masuk neraka, orang pergi Mekah masuk neraka, orang puasa masuk neraka. Bila masuk neraka? Apabila ditimbang segala amalan lebih hak jahat daripada hak baik. Kalau beratlah timbangan kebajikan, ringan belah dosa, masuk syurga. Kalau tidak ada pun dalam timbangan itu dosa, ada tu. Melainkan para nabi, kita semua ada dosa belaka. Nah, tapi jangan melebihi daripada berat, berat amal kebajikan. Maknanya kalau kebajikan kita ada 1000 kilo, janganlah sampai lebih pada 1000 kilo. 900 kilo tak apa dah dosa. Sebab apa? Fa'amma man khaffat mawazinuhu. Nampak? Orang siapa yang ringan. Wa'amma man khaffat mawazinuhu fa'umuhu hawiyah. Kalau ringan belah pahala, berat belah dosa. Maka nerakalah jawabnya. Semua orang buat dosa, tapi biarlah pahala lebih pada dosa. Dah kita tahu dah. Tak tahu lagi. Dosa buat, pahala buat, tapi tahu tak hak mana banyak? Tak tahulah, tak cerak kalau kebajikan. Tapi kalau belah dosa, memang banyak. Kalau gitu, kuranglah buat dosa. Kadang-kadang kita tebang-tebang buat dosa, dia buat nak anggur. Aku buat pahala 1000 kali kan. Dia kena buat 900 dah dosa tahun ni. Ambil kurang. Jangan buat itu, takut terbabah. Jadi 1000 lebih balik awal. Bagian yang kedua, segala orang yang mati hal dalam hal kufur. Hal ni maknanya keadaan. Mati kafir. Maka puak ini kekal sekaliannya di dalam selama-lamanya. Kafir, mati kafir. Kalau hidup kafir, tak kekal. Dalam neraka. Hidup kafir. Dia nak mati kafir. Hidup kafir lain. Masih mati beriman. Ha, tu lain tu. Masih hidup, semua tak rekam. Tapi bila nak mati, dan beriman. Itu panggil hidup kapi. Mati beriman. Kalau tambuhnya mati kapi. Mati kapi ni ada dua jenis. Hidupnya kapi, mati kapi. Yang kedua masih hidup beriman. Tapi masih mati kapi. Tambuh kok. Neh? Orang kafir masuk Islam, hapus segala dosa. Walaupun banyak mana dosa dia. Tapi kalau orang Islam kata, kalau kita, kita masuk kafir dulu, kita buat dosa. Kita nak hati kita masuk Islam, apa dosa? Ha, jadi gitu. Takut mati dalam kafir. Nah. Firman Allah Ta'ala, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kufar, ulaika alaihim laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhafafu anhumul azab wala hum yunzarun. Sungguhnya mereka yang kufur mereka itu dan mati mereka itu, padahal mereka itu segala yang kufur itu orang sabit di atas mereka itu laknat Allah, dan malaikat pun laknat juga, dan manusia semuanya laknat, padahal kekal tak keluar dah mereka itu di dalam neraka, tidak direngankan daripada mereka itu akan azab, dan tidak ada mereka itu ditilikkan mereka itu dengan tilik rahmat. Orang kafir kena azab dan tidak akan terlepas dulu, kini dan selamanya. Tiap-tiap kali kurang kepanasan api neraka, ditambahkan lagi panas. Allah sebut ma'wahum jahannam, tempat duduk golongan kafir ni jahannam. Kullama khabat jignahum sa'ira, tiap-tiap kali kurang panas maka kami tambah lagi kepanasan. Yang paling sejuk sekali api neraka, iaitulah 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Itu yang paling sejuk. Dia ada panas lagi. Yang paling sejuk, 70 kali ganda api dunia. Api khatam. Nah, api pewaja. Tengok kat pewaja ada api. Tidak maksud nyayu. Bukan satam dalam besi. Besi jadi kuah ikan singgang. Cair habis. Lepas tu, bukan api neraka. Api dunia. Nah, sejuk tu. Kalau ahli neraka buh dalam periuk pewaja, habis ahli neraka joget belaka, sedap. Dia kata, oh dah anas sikit. Haa, pasal apa? Dia rasa hot panas lagi. Dan kita memang kena takut kepada neraka. Dan ingat kepada neraka. Ingat neraka ni, ingat Tuhan kau. Ingatlah azab hari kemudian. Ingat neraka. Ingat Tuhan lah tu. Kerana neraka-neraka ni makhluk Allah. Janji Allah. Balasan Allah. Bila dengar benda-benda gini, jadi teringat. Bila teringat, jadi slow sikit. Kalau laju, jadi slow. Jadi gitu lah tujuan dia. Sebab itulah tazkirah ni memberi guna pada orang yang beriman. Dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi kata, aksiru zikron nar, perbanyakkan ingat tentang api neraka. Fa'inna harraha syadidun, maka sesungguhnya panah api neraka ini melampau-lampau. Memang hebatlah, panas sungguh. Tak cakap nak hitung lah. Kalau ambil jaga suhu, acur jaga suhu. Dari nak kira lah berapa darjah celsius tu api dunia. Api neraka tak boleh kira. Wa inna qa'raha ba'idun, dan sesungguhnya lubang-lubang dalam neraka tersangatlah dalam. Wa inna maqami'aha hadidun, dan sesungguhnya jaringan-jaringannya adalah besi. Macam J dalam neraka. Sama ada kafir kitabi, Yahudi Nasara, atau kafir wasani. Wasani ni semua tak rekom. Nak? Semua tak rekom, dia panggil wasani, musyrikin tak? Semua tak rekom, semua beralih. Sama ada semua beralih jenis batu, macam cengang lanjut, itu wasani tu. Atau Buddha, semua tak rekom, batu kok. Atau disembah orang, macam tak rekom hayoping. Ya pin orang sembah ni. Nah, tok pekong hidup tu. Tok pekong boleh cing, hegang. Tok pekong isap gudang garang. Ya pin isap gudang garang. Nah, tapi dah Hindu tu bodoh pada lembu. Nah. Tak kira dah. Sama ada kafir yang menolak agama komunis. tapi kaum ini, ataupun kafir munafik. Kafir munafik ni orang Islam pura-pura semayang, pura-pura pergi ke Mekah, pura-pura puasa. Lepas tu lawan Quran, lawan hadis. Nah, ha, tu kafir munafik tu. Lepas tu jahat ni. Tak kira semua kekal dalam api ni kata. Yang tak kekal orang beriman. Tak kafir. Tapi buat dosa. Nah. Ha. Dan tidak ada mereka itu ditilikkan, mereka itu dengan tilik rahmat. Walahum yunzarun, Tuhan tak pandang. Tak pandang pun. Kan Tuhan pandang belaka. Betul pandang belaka, tapi tak pandang dengan pandang kasih sayang. Tak ada. Tengok marah, tengok murka. Dan firman Allah Ta'ala, "Man yushrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Siapa yang mensekutu ia dengan Allah Ta'ala, maka sungguh mengharam Allah Ta'ala atasnya akan syurga. Syirik haram masuk syurga. Dah boleh taubat tak? Boleh taubat. Kita mengucap semula. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik. Dan Allah boleh mengampun orang yang tidak melakukan syirik. Maksudnya kalau orang yang melakukan syirik, selama dia tak taubat, Tuhan tak akan ampun. Tapi dosa selain daripada syirik, kalau dia tidak taubat, maka terpulang pada Allah. Kalau Tuhan nak mengampun, Tuhan mengampun. Kalau Tuhan tak mau mengampun, boleh juga tidak mengampun. Tapi syirik, tawakuh atas taubat. Tak taubat, tak terima. Ada orang kata dah syirik, Tuhan tak terima taubat. Mana boleh, dah tu orang kapi, tak syirik. Dah masuk Islam, terima taubat. Nak? Maknanya orang yang kafir tak masuk Islam, maka bila mati tetap wajib dah patah dengan tu. Tak ada keampunan. Tapi kalau orang yang beriman, yang tidak syirik, boleh Tuhan mengampung dan boleh tidak mengampung. Tapi kalau Tuhan mengampung, lima yasyak. Orang yang Tuhan kandak. Kita tak tahu kita ke Tuhan yang Tuhan kandak. Kita tak tahu. Maka kita tak tahu, jangan buatlah. Dan tempat kembalinya ialah neraka. Comel lagu mana pun orang kapir. Orang berlakon filem Hollywood. Comel orang putih. Artis. Nak? Ha. Ratu cantik dunia. Comel. Tak kira asal kapir. Kekal dalam neraka. Nak? Kaya. Gagah. Josh Bush. Tak ada kira tak apa-apa. Nak? Kekal dalam neraka. Kita jalan-jalan-jalan-jalan naik basikal, naik kereta, naik motor, tengok orang kafir. Oh ni ya, ahli neraka. Gitu lah. Bila tu? Kalau dia mati, tak dah masuk Islam. Ahli neraka. Nak? Tapi ada pula orang pandai. Dia kata dah boleh kata orang kafir-kafir. Boleh kata orang tak baik. Tak apa dah baik. Masa dia tahu bila-bila masuk Islam. Bodoh. Faham? Ada juga orang gitu. Dia kata orang kafir, kita tak boleh kata kafir. Nak? Dia pandai pada ulama' pula. Dia pandai pada ulama' jadi bodoh. Ulama' kata orang kafir, kita boleh kata kafir. Dia kata tak boleh kata orang Islam. Tak boleh kata kafir. Nak? Orang duduk berzina, kita boleh kata. Berzina ni. Buat apa berzina gini? Tak baik ni. Boleh kata gitu. Kita tak boleh kata. Eh, tak boleh kata berzina. Takut pilih-pilih taubat. Dia nak kata ke mana? Orang duduk ambil. Orang duduk wirik. Bengong tu. Ha. Orang bina kata bina. Orang tengah curi kata pencuri. Nak? Ha. Orang curi buat lagi barang. Kita pun jerit. Nak kata pencuri tak baik. Nak kata? Nak kata gua ni? Nak kata gua ni? Ha? Orang baik. Orang baik. Orang baik. Kata gitu. Pencuri ya. Kena kata orang curi. Tuhan suruh kata orang kapi tu kapi. Mana kita pergi kat orang kapi dia kata, eh kapi kan jap? Boleh kata gitu. Boleh. Sebab Tuhan suruh. Tuhan kata mana? Kul ya ayyuhal kafirun. Kata gini, hei orang kapi. Tu orang. Kul tu kata olehmu. Kepada siapa? Lil kafirin. Kata kepada orang kapi, kata mana? Ya ayyuhal kafirun. Ya tu wahai. Wahai tu bahasa Kuala Lumpur. Dia kata, hei orang kapi. Ha, boleh. Ha. Orang sini kata, apa pun kata kapi. Dia memang mu kapi. Nah. Cina kata tak baik kamu kata aku kapil. Tak. Ha. Kita pening. Nah. Ha. Dia tak ada lawan kapil beriman. Dia orang beriman. Ya ya lazina amanu ya ya lazina nakafaru. Ada ah. Ya ya lazina amanu ya ya lazina kafaru. Nah. Oh kapil beriman. Kau kata kapil. Eh tak kira kapil kan? Ya kabar kamu. Tak pun siuk eh. Marah. Tapi kalau kita kata ya ya kafirun. Ya. Ayah hati tu. Ha. Ha. Macam orang Islam kau. Nah. Kalau kita kata ni, ni kapil buat gini. Marah. Ni tidak Islam kalau buat gini. Oh tak apa. Comel sikit bunyi tak. Tak Islam kapil lah bodoh. Kemudian bila keluar semua orang yang derhaka ke Allah daripada orang Islam dengan syafaat Nabi. Nabi boleh beri syafaat. Banyak syafaat. Syafaat ni pertolongan lah. Nampak? Pertolongan. Tolong mana? Di antaranya syafaat Nabi orang yang sepatutnya jatuh hukuman masuk neraka. Dimaaf. Tak masuk neraka. Tak ada masuk. Ataupun orang yang ringan timbangan amalnya dimaafkan oleh Nabi. Jadi berat. Boleh? Ataupun orang yang sama berat jahat dengan baik. Nabi beratkan yang baik. Boleh? Atau orang yang masuk dah dikeluarkan balik. Boleh? Atau orang yang patut masuk 1,000 tahun. Dipendek tinggal 200 tahun. Boleh? Syafaat Nabi. Nak? Dan orang lain boleh tolong tak? Ketua pengaruh boleh tolong? Ketua pengaruh. Al-Jamak boleh tolong. Di malam TV? Boleh tolong tu. Dia kira-kira boleh awal tu. Tak? Eh? Dengan cukup remit dan tidak tinggal seorang pun. Maknanya seorang pun yang tidak terkecuali daripada orang beriman mesti semuanya keluar. Kerana apabila nak kuci pintu neraka mestilah bersih neraka tu daripada orang beriman. Kalau ada orang beriman ada kuci pintu neraka. Masa orang beriman masuk dalam neraka ni tak kuci itu. Tak boleh kuci ni. Nak kuci pintu neraka kena tinggal kapil belaka baru boleh kuci. Sebab dia kuci sekali. Kuci atas dunia ni bila kita kuci dia boleh buka balik. Neraka ni kalau kita kuci dia buka. Sampai bila dulu kini selamanya. Jadi kena tubik habis. Dengan halusi, dengan gemik. Maka diselokkan segala pintu neraka itu di atas kuak-kuak kapil. Bila tubik semua baru selok. Selok ni bahasa Fasani. Bahasa luar kau kunci dah. Dikunci. Dipanggil selok. Ha? Bukan nangis selok. Itu lain tak tu. Ha? Selok. Ha tak selok. Ha? Bukan satu lok. Satu lok tanah. Selok dah. Eh mu selok lagi pintu kau. Ha selok dah. Zaman dulu. Pasal apa zaman dulu dia kunci tak kapulah gini. Dia pakai tolok dengan kayu. Masuk. Umur zaman dulu kan dia buat kayu. Kedai-kedai tu dia masuk kayu kok. Ha. Payah buka tu. Eh kunci ni boleh buka. Ada master key. Tapi kalau selok zaman dulu tak boleh dah. Tak kalau curi selok situ. Ha, dah nak buka. Jadi bila dah selok dah kunci dah pintu neraka tinggal kapi belakalah ada belaka dengan Kristian ada Yahudi dia Lina Joy ada belaka. Tak. Ha. Firman Allah Taala innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Ha. Sungguhnya neraka atas mereka itu dikatukkan dia katuk. Ha. Katuk tu kunci dah. Tutup dengan tiang-tiang yang dibentangkan dia tiang. Fi amadin mumaddadah pada tiang-tiang yang diluruskan ke atas. Dan setengah dari mereka itu adalah mereka yang dijadikan dalam peti. Dipenuhkan atasnya dengan api. Bola api dulu. Microwave ha. Dalam neraka. Microwave api neraka. Bola api dulu. Peti neraka. Allah Rabbi duduk api neraka. Kita kalau bola api sejuk dah cakap dah. Tak ada api bola api sejuk ke. Tak buka dah teri. Peti sejuk. Tak buka api. Berut dalam tutup. Bila 2 minggu. Ha? Tu big jengkrang. Ni peti api. Kemudian diselokkan di atasnya. Dikunci peti itu selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Hei Tuhanku, minta engkau matikan kami dalam hal Islam. Itu doa kita. Sebab Nabi pesan kepada segala umat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu muslimun. Benda muslimun mana dalam kita tunduk pada segala hukum Islam. Bukan mati nama Islam, ramai mati nama Islam. Tapi dah kedarah agak lagi hitam. Mati nama Islam. Macam lah ni ha, Aminah agak mati 7 malam atik. Tu Imam 3 malam atik. Ha, mai toto 7 malam. Patut tu Imam 7 malam. Mati tu Imam orang semayang tak tinggal tak. Hmm, boleh-boleh ada. Dia kira-kira 8 malam. Neh, 2 kali. Neh, tengok sikit lah. Inilah mbak orang panggil ratik. Tengok-tengok lah. Ratik ni hak khilaf. Ulama bukan hak wajib. Tak, bukan hak sunat. Hak khilaf ya. Tak apalah kita ambil kawak kata harus. Tak, dengan tujuan yang baik. Pilih-pilih lah. Neh, mayak siapa. Tak, pilih-pilih. Tak, jangan ikut. Ikut nak pergi lah mbak orang panggil. Neh, tapi kalau salah lain. Tapi kalau mayak tu kita tak tahu. Husnul zanni. Jangan suka buruk korang. Nak mayat tu kita tahu mala'un ke boleh nak ke dak pakar mayat jangan tak boleh suka baik dulu nak kata jahat dia kena ada dalil kena ada bukti sebab kalau salah suka jahat nak dikira dosa inna ba'da dhanni ismun sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu mengundang dosa tapi kalau orang yang jahat kita suka baik tak dosa kita nak. Umpamanya orang jahat-jahat kalau mati ni katanya ulama-ulama janganlah semayang ramai-ramai. Tak. Selepas fardu kifayah dahlah. Kita tak tahu ke jahat ke kena baik. Kita pergi semayang ramai-ramai dak dosa kita. Faham tak? Ha, tapi orang yang baik kita pergi suka jahat tu tak boleh. Dan beriman amin. Mati dalam iman. Neh. Macam P. Romdi nak mati kan? Ya? Dia nak mati dalam iman. Ha. Tak? Ha. Kan nak mati dalam umnu. Ha. Hendaklah kita gambarkan dan kasihkan surga. Ha. Gambarkan ni maknanya hendaklah kita sentiasa berangan-angan nak kepada surga Allah. Tak apa. Kita nak kepada surga. Kerana surga ni janji yang Allah yang baik. Wabashiril mu'minin, beri berita gembira kepada orang beriman. Berita gembira yang paling utama syurga orang beriman. Kemenangan di dalam dunia tak ramai orang beriman dapat, mungkin separuh dapat kemenangan, separuh terbunuh di medan perang. Ghanimah, berita gembira tak semua orang dapat. Nah, balik ke rumah dalam keadaan selamat, berjaya membunuh musuh. Nah, tak ramai. Tapi kalau syurga, semua orang beriman dapat. Itu yang paling utama. Maka kita ingat-ingatkanlah cerita syurga. Nak suruh kita ni jadi galak sikit buat amal ibadat. Nak, memanglah semua lillahi rabbil alamin bukan lil jannah. Tapi Tuhan sebut juga tentang keelokan syurga. Kerana manusia ni kalau tahu benda tu malik, pada adatnya dia suka benda-benda tu. Nak, kabar malik jadi kenang. Dia lambat lagi pun. Dia panggil iklam dulu. Tak ada lagi cerita surga tak berlaku lagi. Dia panggil iklam. Ha, banyaklah iklam dalam hadis. Iklam dalam Quran tentang kelebihan surga. Tetapi umat ni jenis dia kalau barang-barang akhirat tak apa minat. Tak cakap nak iklam. Boleh bidadari, boleh mahligai, boleh tak orang tak minat. Nak orang nak derah ni. Boleh 200 ya. Ha, aduh halu. Boleh piti raya. Ha, aduh halu. Dengan sebenar-benarnya kita kasih ke syurga. Kita hari tu tak nak raung dalam syurga. Kita ni masuk syurga dah. Tapi duduk dalam surbi tu ada tak dalam surbi. Tak ada nak raung tengok keindahan syurga. Duduk dalam belakang tulang surbi tok gig tok nyang kita ada. Jadi kita nak balik tengok kampung lamang gua ni kok. Tak. Ha. Dan secukup-cukupnya biarlah. Lepas tu kita doa minta syurga. Kebaikan akhirat tiada lain melainkan syurga. Nah, tak boleh kita duduk ralik. Jangan ralik ingat dia. Ralik duduk. Pak maidan pagi pak petang main. Nah, betul lah semayang. Tapi lebih banyak langat. Buang masa. Baik pergi ngaji tajwid. Tak main bola. Tak. Tak apa patah kaki main bola. Patah kaki. Main ni pasal. Palestin patah kaki. Lainnya dia kata kebang musuh. Ha. Ha. Kita patah kaki main bola. Patah tangan. Goalkeeper. Ha. Banyak lah rugi. Dah patah kaki tak boleh disuruh kan. Nah. Ha. Jangan duk ralik ingat. Carilah dunia. Tapi jangan ralik dengan dunia. Carilah kesenangan. Jangan ralik dengan kesenangan. Dan buat-buat cara, buat-buat cera-cera, bukan cera tu, cara-cara sama sekali cera-cera cera. Buat cera betul tu, buat cera-cera sama sekali kerana ianya lah tempat yang sudah. Jangan kita duk rasa, jangan kita duk lupa negeri akhirat. Kerana apa? Akhirat ni tempat yang sudah tak. Tepat sudah ni maknanya tepat akhir ya. Tepat balik. Dah dunia sudah. Dah sudah. Dah sudah kerana tu. Duduk rumah patu bapak kereta 3-14 buah. Eh dah sudah. Berapa kira-kira usung kat tuan rumah. Dah sudah kerana. Nak. Buat rumah sampai fitur pagar je 18 ribu. Dapur je boleh main tenis tuan. Sudah tu. Dah sudah. Kira-kira mampu kerah tuan. Nak. Tinggal bahan kau orang lain pula. Dah sudah. Kita buat baik. Dah orang balas baik. Tak balas jahat. Orang kata uduh. Ini bukan tempat sudah. Kalau tempat sudah dah dunia ni. Semua orang buat kerja agama. Senang lah ke? Pasal tempat sudah. Tempat namat. Tempat ending. Kan? Kalau tempat sudah. Semua mujahidin. Senang lah ke? Ni susah duk lagu. Bersama. Ha? George Bush duduk dalam standing. Mana tak sudah di cerita. Kalau kita tengok cerita keling. Ni tengok cerita keling. Tak, ego kena ikat. Orang jahat duduk joget dengan puan. Seronoknya dengan minum apa semua. Ego ni kena seksa. Maknanya cerita tu sudah lagi ke tak lagi? Ha? Sudah lagi cerita? Tak lagi ya. Sebab kalau sudah ego dia menang. Dia boleh bawa puan tu. Orang jahat mampu kerah, lenyek gajah. Haa, sudah tu. Ha, jadi dunia dia tengok. Orang baik-baik ke mana? Susah, susah. Dah sudah lagi cerita. Orang jahat-jahat, osek bakar surah, osek rombok masjid, nak osek lawan, silang, senang-senang. Osek tak semayang, mesedih bakal. Tak, tak semayang, orang dakat kudih. Tak bakal. Tak, mana tak sudah lagi cerita, baru tengah hang cerita. Tak, baru tengah. Cerita apa-apa pun kalau ego tengah kena seksa, ego tengah susah, tak sudah lagi cerita. Nah, ha, dia kediam. Ah, ego senang lenang lah. Nah, ha, sudah tu. Maka atas dunia ni, ego-ego ni orang beriman. Orang jahat, orang kafir, ahli maksiat. Jadi tengah senang lagi ahli maksiat, maknanya cerita dah sudah lagi. Sudah dah ni, sudah akhirat lagi. Dan tepat puja nafsu syurga ni. Sebab itulah kita tahan nafsu kita. Kerana kita nak kejar, nak pulung sungguh-sungguh dalam syurga. Dengan secukup-cukup kehendak. Ada belaka dalam surga. Dia surga yang atas kita nak. Orang jenis berani makan, makan mahu dalam surga. Nak? Dia terini tengok seekor burung. Oh, sedap burung ni kalau makan. Jatuh berdebok. Dalam pinggang, siap dah. Dalam keadaan cukup dengan poh terpanggang, berasap. Nak? Ha. Atas dunia, raja mana? Kalau nak burung-burung masuk dah, tak ada. Nak, gaji nak makan ayam panggang, kena kebor tu. Kena cari ayam, kena panggang. Lambat juga. Nak, tapi atas akhirat, syurga, kita nak siap terpanggang. Nak buah dia, duduk depan mata. Haa, tu tempat orang seronok sungguh. Nah, haa. Atas dunia tak seronok. Oh, seronok lama boleh ropang keliling pinggang. Nak, haa, power lah, duduk dalam mahligai. Tak boleh awet macam mana. Ratu cantik Malaysia. Mu boleh zina dengan dia. Eh, tak power. Berapa minit dah? Tak dunia, zina. Tahan 15 jam? Tak tahan. Mewalik 5 minit je. Wek mutok. Dalam surga, 70 tahun keluar mani. Tak? Tak tak seronok? Tak? Dan secukup-cukup puas hati selama-lamanya. Sebab tu sabar. Sebab tu orang sanggup mati di perjuangan. Nak? Nu, duduk berjuang nu. Di Iraq, di Afghanistan. Nak? Ha. Di Palestin, di Chechnya, di serata dunia. Para mujahidin sedang berjuang. Nak? Untuk mendapat syahid. Sebab apa? Di nak ni, hak kekal abadi. Nah? Ha. Kalau boleh gitu tak apa. Nak hapus segala dosa tak apa. Pergi di Iraq perang dengan mereka. Nah, pergi di Afghanistan perang dengan mereka. Perang dengan PBB. Mati syahid. Nah. Ha. Firman Allah Ta'ala, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Artinya, dan hendak menyukalah engkau hai Muhammad akan mereka-mereka yang beriman mereka itu, dan beramal mereka itu akan amal-amal yang saleh, baunya sabit bagi mereka itu beberapa syurga yang deraslah di bawahnya beberapa sungai, tiap-tiap kali diberikan mereka itu daripadanya rezeki, berkatalah mereka itu, ini ialah perkara yang diberikan kita dahulu tadi, dan didatangkan mereka itu dengan rezeki pada hak kesamaran rupa-rupa, dan bagi mereka itu di dalamnya beberapa isteri yang disucikan sekeliangnya daripada haid nifas dan lain-lainnya, dan mereka itu di dalamnya kekal sekeliang mereka itu. Ni berita gembira yang Allah sebut dalam Quran, inna arsalnaka syahidan wa mubashira, sesungguhnya kami utuskan kamu wahai Muhammad kepada manusia sebagai saksi dan sebagai mubashira, yang membawa berita gembira, berita baik. Bagaimana? Bagi orang yang beriman. Wa bashiril ladzina amanu wa amilus solihah, berilah berita gembira hai Nabi pada orang beriman dan orang yang beramal soleh. Bukan beriman saja, beramal soleh. Apa benda berita gembira? Lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, sabit bagi mereka itu tetap dapat. Asalnya janna anna jannatin lahum, asalnya ayat anna jannatin lahum, nah, tapi ditakzimkan muakhar, makna mubalagh. Nah, anna lahum jannatin, maknanya memang tetap dapat bagi mereka itu syurga-syurga. Asal jannah ni kebun. Sebab apa namanya kebun? Bukan kebun duku. Kebun tamang. Mana tamang yang begitu indah. Yang tajri min tahtiha, yang di bawah daripada istana-istana dalam syurga, tajri berjalannya anhar, sungai-sungai lalu ke bawah. Jangan kita dengar sungai syurga ni sungai macam sungai mana? Macam sungai pula kambing. Macam sungai Tok Molo, kan? Jangan kata gitu. Dia hanya sama pada nama, tapi tidak pada rupa. Kan Nabi kata dah, fil jannah ma la ainu ra'at. Dalam syurga ni, barang yang mata tak pernah pelih. Kalau macam syurga, macam sungai Tok Molo, mata pernah pelih, pernah tengok. Tak pernah tengok. Sebab tu dia ada sungai ikut warna rasa kita, yang kita minat. Kalau kita minat air sirap, tak? Sungai air sirap. Ha? Sungai air sirap. Atas dunia tak ada sungai air sirap. Nak. So imam minat air dia. Tokak Ali. Sungai Tokak Ali. Ada belaka. Dia ikut kandak kan? Nak. Minat air lima. Sungai air lima. Sungai air madu. Sungai air susu. Macam-macam jenis sungai. Disebut dalam hadis. Mengikut rasa yang kita nak. Nah, sungai air melu, sungai teping, macam-macam sungai. Sungai teh tarik, sungai teh o, sungai kopi o. Kullama ruziku minha min samarah. Tiap-tiap kali mereka makan buah dalam surga. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Eh, macam buah kita makan dulu dalam dunia. Tapi sebenarnya kesamaran. Wa utubihi mutasyabiha. Sebenarnya mereka ni didatangkan dengan perkara-perkara yang kesamaran. Kesamaran lagu mana? Nampak macam hak dalam dunia, sebenarnya bukan. Maknanya kalau buah anggur dalam syurga, maka anggurnya tak sama dalam dunia. Ada buah anggur dalam syurga, tapi tak sama. Tak? Tak sama. Anggur di dalam syurga, tak ada orang pernah rasa. Rasanya tersangat sedap. Lagu mana? Masuk syurga tu baru rasa. Baru boleh tahu. Tak? Dia kata, hazal lazi ruzikna min qabl. Eh, macam ke buah anggur dalam dunia? Bukan. Tuan jawab, wa'utu bihi mutasyabihah. Wa'utu bihi mutasyabihah. Mutasyabihah ni seolah-olah saja. Nak, macam buah anggur dunia? Bukan. Dia apa jua yang ada dalam dunia, dia tak ada dalam akhirat syurga ni. Kalau ada, rupa sahaja, sabar. Rupa saja yang sama. Rasa tak sama. Kalau rasa sama macam dalam dunia, bukan syurga. Faham? Dia mesti lebih. Syarat dia kena lebih. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dan bagi mereka itu isteri-isteri mutahharah. Tuhan nak kata walahum zaujatun mutahharah. Tapi azwajun. Kalau zaujatun seorang bini. Dan bagi mereka itu seorang isteri. Tak kelah kalau seorang isteri macam dalam dunia. Tak hebat surga. Faham? Tapi Tuhan kata azwajun. Isteri-isteri. Azwaj ni ramai lah. Nah. Zaujatun, zaujatani, azwajun. Isim muprak, isim tasnia, isim jamak. Nah, ramai dapat isteri. Atas dunia ni, kalau ramai tak boleh baloh. Dia deki. Nah. Tu imam takut nak bini ramai. Misal macam nyakut baju. Hebat dah tapi takut. Takutlah ni lah, cemburu lah, begitu begini. Dah kalau atas akhirat di syurga kau ni kak. Isteri kita, dah kita ada bidadari lagi, kau puan ramai. Tak ada cemburu. Dalam syurga tak ada cemburu. Dalam dunia ni sebenarnya tak boleh cemburu. Kerana cemburu ni sifat orang laki-laki. Bukan sifat orang perempuan. Tapi ni ambil sifat orang laki-laki, ni rapah dia orang puan. Nak? Apa jadi gitu? Cemburu ni sifat laki-laki. Iaitu laki-laki tidak boleh membiarkan anak isterinya berkeliaran di sana sini tanpa sebab yang munasabah. Kena ada sifat cemburu. Tak, isteri tak ada cemburu. Jadi dalam surga, isteri tak ada sifat marah, sifat deki, sifat cemburu. Tak, dia tengok lelaki dia tengah tidur bersama 100 orang bidadari. Geluli batin dia suka dengan isteri. Nah, itu pang suka. Bang, kita tambah 100 lagi awet nak tak? Dia cari ni. Dalam surga, dia tak balas dah. Tak. Tapi bukan semata-mata azwat. Mutahharah. Mutahharah ni maknanya Tuhan suci daripada segala kotoran. Dunia ni kotor. Orang puan kotor. Tubik lenda kotor. Tak? Dah malu dulu, buh dengan sabutnya. Dah zaman lah ni banyak nama lah. Nah, dia berubah zaman, canggih belaka. Nah, padahal nak tubik darah kotor dulu sabutnya Nah, belahnya taruh sabut. Nah. Ubuh. Nah. Dah nak ubuh barang naji. Bukan molek sangat dah. Dia ni comel lah. Nah. Ada neutral, ada super light wing. Nah. Ada all night long macam-macam peseng. Nah. Terasa riang sepanjang hari. Tu lah dunia tu. Tak apalah. Tak. Akhirat tak ada. Mutahharah. Tak. Suci daripada kotoran. Tak ada mutah. Mutah tak ada. Bini dalam syurga, bidadari dalam syurga, tak ada mutah. Tak ada mutah. Pasal apa? Pasal dia mutahharah. Allah sucikan dia daripada kotoran. Mutahharah ni isim maf'ul lah. Mana yang telah dibersihkan dia. Ada dunia mutah. Nah, mutah. Barang najis. Mutah najis tak? Ya? Ha, najis. Jadi, isteri kita akhirat, mutahharah. Isteri dunia, mutah darah. Tak? Kotor. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, inna awwala zumratin yadkhulunal jannata. Sesungguhnya orang golong rombongan yang awal sekali masuk di dalam syurga, ala suratil qamari lailatal badri, walladzina yalunahum ala asyadi kawakib, ala su ala asyadi kawakibin durriyin fisamai iba'ah. Kumpulan yang pertama masuk syurga, fi suratil qamari lailatil badri, seperti bulan yang purnama sangat cerahnya, terang-terang muka. Nah, Nabi kata seperti bulan purnama, bulan bulat, bukan seperti daci, seperti bulan. Wallazina yalunahum, rombongan yang kedua pula, ala asyadi kawkabin durriyin fissamai idha'atan, seperti bintang di langit yang sangat terang benderang memberikan cahayanya. Nah, ini golongan yang kedua. Kemudian Nabi kata sifat ahli syurga ni, la wala la yabulun, mereka tidak cing. Tak cing eh? Atas dunia cing, comel lagu mana pun kau puas cing. Eh? Awal rumah cing tak? Cing eh? Cing. Berapa ribu belanja? Nikah itu. Ha. 7,000. Cing. Acing pering. Nah. Hak 7,000 cing. Dah ada hak 250 cing. Teru. Faham? Ha. Pasal apa? Dunia. Bukan tempat sempurna. Dunia ad-dunia min lafzid danak. Danak mana kotor. Danak mana kurang. Atau mana danak, mana benda yang keji. Nah, Nabi kata, la yabulun, tak kucing. Nah, tak ada kucing. Dah minum air, tak ada kucing. Tak ada kucing. Dah tak ada ni minum. Minum mana? Minum jadi kucing. Minum akhirat bukan dahaga. Minum akhirat dalam syurga kerana nak galak. Berseronok-seronok. Macam orang kaya-kaya minum. Kan lapor. Basis berseronok. Kan lapor dia. Kita makan lapor. Nak? Dia makan, nunjuk-nunjuk. Ha, syurga gitu lah. Pak lah galak. Wala yatagawwatun. Dan tiada berok. Nabi kata tak berok. Tak ada tandah lah dalam syurga. Tak ada bunyi ikan tandah. Dalam syurga ada, ada, ada. Nak? Atas dunia berok. Rupuan ratu catik berok. Berok. Tak? Rupuan usung kita harik pada lelaki. Neh? Bukan okey cek ni. Neh? Berok. Kita nikah lah. 12,000 belanja serba-se. 15 bekas tau. Dengan kopang, dengan berah nasi kunyit, dengan tabur berah, dengan gayung, dengan apa, dengan junjung. Berok suka. Berapa? Tak? Orang lelaki berok ada kat bau-bau daun pandang. Leh? Maruh-maruh? Tak agak. Tak agak. Leh? Kalau maruh naik, dia tekan dah sejadah. Leh? Walau dia tak agak buat tu. Tak berok. Leh? Kita 4 kali sebetul duduklah jambang. Busuk kohong. Tu yang benuk. Nak? Orang ngaji jangan masuk lama lah jambang. Jadi benuk. Nah? Kalau ada Tok Guru hidup lah jambang, jangan ngaji ke dia. Tok Guru bodoh. Dia orang ulama, adat dia tak duduk lama lah jambang. Nak berok baru masuk. 4-5 hari dia berok kali. Kalau 4 kali sebetul berok, bukan ulama. Tak? Ha tu. Nah? Wala yamtakhitun, wala yamtaqitun, tidak beringuh. Tak beringuh. Ingus tak ada. Nah, kita macam-macam tahi tadi. Tahi mata, tahi hidung, tahi telinga, tahi gigi. Tak tahi berok tu sakit dah. Kakak apa lari indah waktu. Ha tak? Ha. 2 bulan selari berok. Banyak makan kedarah. Nah. Ha. Comel lagu mana pun. Tahi hidung ada. Ada tak tahi hidung? Siapa sini tak ada tahi hidung, tahi telinga kat tangan? Nah. Ha. Nah. Ha. Tapi adab-adab lah dia, jangan jangan korek hidung depan orang. Kalau ngadap orang dan membelakang orang tak apa. Dah, ada orang sini tak uti depan orang korek tik hidung, mana lihat ada. Depan awek eh. Korek. Mana boleh ada. Berat nanang. Hak sini pergi rumah orang. Nah, ada tak? Pergi rumah orang korek tik hidung. Ada tak sini pangang? Sini bapak pangang. Pakai jamin. Kain pelekat, sokok tinggi jamin tu. Nah, bila dia rasa. Ha, tuan rumah masuk buat air, lesek ngata dia tak hidup. Faham tak? Ha, ni. Neh, ha. Hari ni sajak tak lama. Habis. Tak? Sopak-sopak kita 2-3-14 ribu jeng kering habis. Ha. Wala yatkulun. Dan tidak berludah. Tak berludah. Tak ada ketuh-ketuh-ketuh ada. Neh. Yang ada dalam syurga berlaku saja keluar daripada tubuh. Peluh. Ha. Ni Nabi sebut, ulama' tak tahu ni. Tak ada istihad, baju tak ada khilaf. Ni khilaf-khilaf ni masalah istihad. Masalah syurga neraka, tak ada khilaf ni. Tak? Ha. Ingus tak ada, elio tak ada. Taik linga tak ada, taik hidung tak ada, taik mata tak ada, berok tak ada, keking tak ada, laki tak ada. Haid tak ada, nifah tak ada. Peluh saja keluar. Amsyatuhumuz zahab, Nabi kata. Sikat rambut dibuat daripada mah. Oh, sikat rambut daripada mah. Nak? Sikat rambut daripada mah. Mah, kalau sikat mah. Kita sikat plastik je. Nak? Nang, sial lapang dalam edin. Nak? Berebut hanya sikat. Sikat daripada mah. Warasyahuhum miskun. Dan peluh mereka itu kasturi. Kasturi ni minyak wangi yang paling wangi. Bau kasturi tubik peluh. Peluh pula jatuh meneting di atas latar menjadi mutiara. Ting ting ting ting ting. Lepas tu ikat jadi kalung. Oh comel eh. Pelik dalam surga. Ha. Tak ada dah susah dalam surga. Tak ada bagi orang isam dalam surga. Nang lenang belaka. Nak? Ha. Azwajuhum al-hurun a'in. Isteri-isteri ni jenis hurun a'in. Tuhan tukar kulit. Batu ropuang masuk surga, Tuhan tukar kulit. Kulit dia ni dah lek, ropuang. Nak, tak cakap nak ubah pun tengok tau. Oh. Muka bini kita tak. Lama tu lama ni tak jadi lama. Berkata-kata, lama saja ada sebeng. Lari apa dia muda-muda, sebeng lama muka. Nak, jenis pecek, jenis tudung, jenis tu, jenis lama, jenis tumbuk, jenis gahak. Hak jenis pakai pakai spang, jenis pakai sembuh, jenis rendah muka, jenis tepek muka jenis macam mawa, macam-macam pasang. Nak suruh comel, tak comel kau. Tak, akhirat Tuhan tukar kulit. Warna sama, berkelip-kelip. Nak, oh, comel ya. Akhlaquhum ala khuluqin rajulin wahid. Tubuh badan atas tubuh yang satu. Spesang tubuh badan. Rupa lain. Tubuh sama-sama comel belaka. Nampak? Ala surati abihim Adam. Situ nazira'a pisama. Iaitulah tubuh macam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Tinggi 60 hasta belaka. Umur 33 tahun. 33 ni orang comel. Nak? Ha. Kalau orang umur 25 tahun. Nak? Ha. Handsome dah. Orang lelaki 33 comel lagi. Jangan tengok 73. 73 balik awal tau. Tak, 33 belaka. Isteri orang puan 17 kata setengah riwayat. 17. Tak, 17 tahun belaka. Oh. Tok Nyang pun 17, cucu 17 tau. Jumpa dengan mak je, mak 17 tau. Eh, mak awet. Mak muda. Faham? Ha. Jadi awet 17 belaka. Tak, ha. Itu baru adil. Tuhan dah buat. Kita jumpa dengan Tok Nyang kita tua. Tok Nyang kita dalam surga. Kata-kata. Tak seronok dia. Nah. Ha. Toki kita sama muda dengan kita. Dalam surga. Gini mari, gini mari. Bawa orang puan. Macam toki aku ni. Tak ada. Tapi warna muda. Nak tu orang kat sini. Duk keliling, duk tak buah ayam. Ha. Ha. Eh banyak dalam hadis. Nabi cerita ada buah, ada kemoh, ada pasor, ada macam-macam. Macam-macam dia. Tapi semua molek lelaki. Eh? Orang puan tuan kata wakawa ibaat robah. Nak anak dara yang dara-daranya sama berkekalang sebaya umur. Orang puan. Mak pun umur gitu, tonyang pun umur gitu. Siti Hawa pun umur gitu. Semua umur sama. Muka lain-lain. Tak muka. Sekali tengok comel, tengok kali yang kedua, jauh lebih comel daripada tadi. Tengok kali yang ketiga, balik awal dah tadi. Memang paling comel. Esok tengok pula, Allah tambah comel. Kau lama, kau comel. Kau lama, kau comel. Kalau sama comel, bukan surga. Bini kita kau comel, kau uduh. Nah, jawab. Ayah bang, masih muda tu comel. Kau bila tua, kau uduh. Ha. Dah lalu membalas kan masa ni. Ha. Bukan kau comel, kau uduh. Ha. Nah, mana dah. Laki pun itu kau. Nah. Ha. Kita itu Allah Rabbi. Nah, zaman-zaman muda itu kan, zaman sekolah kan. Ha, bergaya tampang orang kata. Dan ni dah buat cetang dah. Kita ni lebih kurang Brad Pitt je dia ni. Faham? Ha. Nah, nah. Memanglah kau dah, dah syurga kau lama kau sama. Dia tengok laki dia pula kau lama kau cung. Eh laki aku, lo kau ni kau segok. Tengok esok power lagi. Sebut dalam hadis. Nah. Dia jimak sekali isteri dalam syurga, dia jimak kali kedua dara pada tadi. Ha. Neh. Ha. Kau lama kau molek, kau lama. Makanan yang sama makan kali yang kedua sedap ada tadi. Nah. Ha. Batu kalau dulu-dulu dia sanggup mati kerana agama. Inap dia ni, mati tak apa. Batu orang yang mati syahid, dia minta pada Allah nak balik semula. Nak dapat lagi kelebihan. Hebat balasan surga orang yang mati syahid. Dan firman Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wallahu a'lam. Bolehkah seorang wali yang sedang haji ihram mewakilkan kepada Tok Hodi untuk nikah anaknya? Tak boleh. Nah, tak boleh. Wakil sama dengan dia menikahkan juga. Nah. Dia tengah buat haji. Anak nak nikah kampung. Wakil ke orang lain? Nah, tak boleh. Dia dalam ihram ni saya boleh menjadi saksi. Bang, jadi pengating tak boleh. Jadi wali pun tak boleh juga. Nah. Dak ayah sudah wali ke orang lain lah. Dah ni wali ni dalam ihram ayah. Wei, ke tokki. Tokki mati dah. Adik-beradik. Adik-beradik tak ada penjejer belaka. Anak dara. Anak dara gila. Pak dara. Nah. Tak apa dia pergi wakil gitu lah. Tak boleh. Dalam ihram kan, tak boleh menikahkan orang atau dinikahkan oleh orang. Tak boleh. Walaupun dengan jalan wakil, tak boleh. Yang boleh saksi je. Kita dalam ihram, kita jadi saksi nikah. Itu pun makruh kata setengah ulama. Nah. Apa hukum beli suatu barang daripada seseorang? Kita tak tahu barang itu barang curi. Tak apa. Kita tak tahu barang ni barang curi ke tak? Tak tahu sungguh. Tak apa beli. Yang kedua, kita tahu penjual itu suka mencuri daripada orang lain. Tak pasti barang itu barang curi. Makruh beli. Pasal tuan orang ni berani curi. Tapi tak semua barang hak dia harta dia curi belaka. Makruh kita beli. Kenapa? Syubhah. Yang syubhah ini makruh. Takut jatuh pada yang haram. Nah, tapi kalau goliknya kebanyakan barang curi belaka, hak jarang-jarang hak tak curi. Hak tu haram lah tu. Nah, tapi dia ni ada harta halal, ada harta curi. Maka makruh kita beli. Tapi dia ni banyak hartanya hak curi lah. Ya. Jarang ada juga. Tapi tak banyak. Hak banyaknya hak tipu. Maka haram kita berniaga dengan dia. Tak, kerana nak jaga. Syadul zara'i, tutup pintu kerosakan. Kita kenal orang itu suka mencuri. Nah, gitulah nak ni. Dia ke barang itu barang curi, apakah kita pulang balik baliknya kerana kita tak tahu atau, tuan asalnya atau bagaimana. Terbeli barang curi, nah, kita kena minta balik duit kepada tuan ni. Ha? Kerana apa? Beli barang curi ni tak sah. Tak sah. Melainkan kita tak tahu. Tahu kemudian daripada akad, maka lekat pada zimah barang. Kita kena sipang. Dapat tuan dia pulang balik. Leh? Ha, sipang lah. Tapi tuan dia tak ada dah. Nah, ha, sipang lah barang tu. Apa hukum pakaian? Pakaikan tangkal pada kanak-kanak kencing malam atau sebagainya. Ha. Budak kencing malam pakai takat. Takar ni, jumhur ulama' kata tak boleh pakai. Sebagian daripada ulama' sedikit, tak ramai, mengatakan boleh pakai dengan syarat. Tidaklah menggunakan ayat-ayat yang suci. Seperti doa-doa, zikir-zikir yang elok maknanya. Eh? Ha. Adapun kalau tidak tahu benda makna, tak boleh pakai. Nak tahu makna, kemudian pula kalau ditulis dengan zikir-zikir yang mulia, wajib dipelihara daripada terkena kotoran. Ini pandangan yang sedikit daripada ulama. Jumhur ulama mengatakan tangkal ini tidak dibenarkan. Jadi kalau pakar tu biarlah menasabah, ha, dengan doa yang kita baca. Nah, doa ini dibenarkan dalam Islam. Meniup dibenarkan dalam Islam. Tiup di air, tak, tiup di tapak tangan, nak boleh, eh? Tetapi biarlah benda-benda yang betul kita baca ayat-ayat Quran, nak doa-doa yang maksud daripada Nabi. Nabi pernah menjampi beberapa kali orang sahabat, dan Nabi pernah repuh dengan air. Nah, tapi kaedahnya adalah tepat. Kita ni kadang-kadang tak jaga benda ni, jadi lebih pada hak masuk orang karut-karut pula. Kemudian kalau kita tiup pada satu-satu air, kita tiup satu-satu obat, satu-satu benda, tamu budak ni mengelak daripada sakit dan sebagainya. Taklah dengan iktikad Allah lah yang menjaga budak ni. Tak, bukan japi ni, bukan surat ni, bukan kertas ni. Tapi kalau jampi-jampi yang kita tak reti nak baca, tak tulis gambar cekok gini, kita budak faham. Lepas tu tak boleh. Yang boleh kita letak di rumah kita ni ayat Quran, kita selit situ selit sini, boleh ayat Quran. Kita ambil ayat Quran buat dinding, buat kepala pintu, tu boleh. Eh, kalau huruf kita tak reti yang ditulis gini, tulis gitu, cekok tengok, rayak tepi, apa benda bulat gini, macam kapal layar pun ada. Tak, itu tak boleh. Eh, itu bukan daripada Nabi. Daripada Nabi ni disuruh tulis ayat-ayat tertentu. Seperti kita tulis tiga ku pada kertas. Kita buat di budak lah, kerana budak ni kena gangguan syaitan, boleh. Takar yang dibenarkan pada syarak. Nah, apakah kita boleh pilih kasih pada pekerja yang taat dengan pasek dari segi gajinya dan layanan sedang kerjanya sama? Nampak? Dia gini, kalau kita ambil pekerja, sekurang-kurang upah hendaklah kita beri kepada pekerja sekalipun pasek. Umpamanya kerja gini, kalau kita tak boleh beri kurang pada RM10, maka oleh kerana dia pas, dia ni orang yang buat gaji-gaji maksiat, itu RM10 je gaji. Tapi RM10 tu tidak zalim dah. Ada pun orang yang taat, itu RM15. Supaya nak menggemarkan orang fasik tadi, balik kepada menjadi taat, boleh. Tidak boleh ni orang yang buat maksiat, dia kerja dengan kita. Patutnya upah RM20, dia beri RM8. Tak. Jadi rank dia tu rank RM20. Ha, itu tak boleh. Tapi kalau kita beri padang dah dengan rank dia, umpamanya RM20 dah kita beri. Tapi orang ni orang yang taat, orang bahagi surah semua, kita beri lebih, beri RM25. Nanti dibenarkan pada syarak, kerana kita punya harta. Faham? Menzolimi orang tak boleh. Walaupun orang kafir tak boleh kita zolim. Melainkan kafir harbi. Nah. Apa pendapat tentang Ustaz Akhil Khair, Akhil Khair yang berubah dari pendakwah kepada penyanyi rock? Ini nak jawab gua ni bukan soalan agama. Nampak? Ha. Jadi penyanyi rock pula ni. Ha? Jadi penyanyi rock. Tak. Tak. Tak jadi penyanyi rock. Nasi. Nasi. Tak tahu nak mana rasa pendapat mana nak jawab ni. Nak jawab gua ni daripada pendakwah menjadi penyanyi. Ini jadi berani nyanyi. Nyanyi. Nah. Dia jawab, tunggu dia jawab. Nak, dia akan keluar kenyataan dia keluar dah kenyataan dalam akhbar dia jawab dah kan. Nak, kita jawab dah tepat. Pun dia tujuan. Nak. Apakah boleh jika perbuatan maksiat dilakukan oleh seorang, kita hukum perbuatan tersebut adalah dosa besar. Sedangkan dia buat dosa kecil je. Tujuan untuk mengelakkan dia dari terjerumus pada dosa besar. Eh. Dia buat dosa kecil je. Kita kabur tu seolah-olah macam dosa besar kita hukum dia. Tujuan dia supaya dia tak berhenti buat dosa. Tengah ulama mengatakan boleh. Eh. Tengah ulama mengatakan boleh. Masuk dalam bab at-tarhib wa at-targhib. Eh. Nak menakut-nakutkan orang boleh. Nampak? Nak menakut-nakutkan orang. Tapi janganlah sampai maknanya cak kali akhirnya menjadi takut bohong dah pula. Nak? Tapi boleh dah. Tak payahlah kabur dah sekecil dah susah. Buat gini ni yang kita dengar dah orang ngajar ni balasan neraka ni azab sangat ni. Tak apa. Sebab tiap-tiap dosa ni kalau tuan tak apa walaupun dah sekecil boleh masuk neraka. Nak? Maka neraka ni azab. Bukan nikmat. Nah? Tapi setengah ulama mengatakan harus kita nak menakutkan orang. Nah, ada pendapat mengatakan hadis maudhu' pun boleh juga riwayat dalam bab nak menakutkan orang. Tujuan nak menyelamatkan dia. Tak ada arwah ni. Dosa yang dia buat ni tak ada hadis sahih. Tapi memang haram. Yang ada hadis maudhu'. Ada ulama membenarkan kita baca hadis maudhu' lepas ni. Tapi tujuan bukan nak menipu dalam bab hadis. Tujuan nak menakut-nakutkan dia. Faham? Ini dibenarkan. Yang ketiga, yang kedua, nak kahwin dan berkemampuan. Tapi ibu bapa tak lagi. Sebab umur masih muda. Tak sesuai lagi dan sebagainya. Padahal tujuan anaknya suci murni. Memang, mu nak nikah suci lah tu. Nak elok daripada buat maksiat. Baru comel. Apa hukum? Hukum ni tak tahu anak laki-laki ke anak perempuan. Dah. Jadi anak laki-laki ni dia memiliki dirinya sendiri. Kalau kita berkemampuan, tak kita rasa nak nikah, nikahlah. Nah, kalau ibu bapa tak beri, kita pujuk dia. Walaupun kita ni tak perlu kepada wali anak laki-laki, kita boleh nikah tanpa persetujuan ibu bapa. Tapi sekurang-kurangnya, maknanya tidak berlakulah kecil hati dan sebagainya. Itulah yang terbaik. Nah, tapi kalau nak nikah juga, nikahlah. Pada dah jadi zina dan apa semua, nikah dulu. Ibu bapa tidak faham. Nah, anak laki-laki dia gawat tau. Nah, jadi mengotor aktiviti nak terjun tikat lambat tengok orang puan. Nah, mak ada sang nikah dia baru 18 tahun. Nah. Ha. Kawan ni ha dak rata riti dah. Dak kerja tu paikit sekali kerja. Nah. Jadi nikahlah dulu, lepas tu kau pujuk ibu bapa. Nah. Sebab apa? Nak elok daripada zina, maka dak apalah. Nah, pada ibu bapa marah, kita buat apa? Sebab kita lebih membesarkan Allah Subhanahu taala. Ada pun kali nak nikah bukan kerana nak elok zina, sabar dulu. Sebab ibu bapa marah sangat lagi. Nak ambil hati dia dulu. Nak? Tapi jangan lama sangat sabar. Ada juga ibu bapa dakwi, dak nikah terus. Ngajuk. Nak? Ngajuk. Kita nak nikah juga boleh. Kita terang pada dia. Begini. Tak? Kena nikah dah. Kalau kau puang, itu juga. Berhajat kepada wali. Wali tak buat akad nikah, buat report lah. Minta wali hakim. Dia boleh. Tapi jangan membelakangkan wali. Nak pindah pada wali hakim ni, dia kena wali dak tuju. Nak kata dak tuju ni, dia kena ada permohonan tu untuk menjadi wali. Jangan pakai lagi-lagi gitu. Nak, kita nak nikah dah kita rapuang. Malah harus kalau tengah tahun lima. Tahun lima muda apa lagi. Nak, molek tu. Umur 17 tahun, molek nikah rapuang. Molek nikah. Nak. Ni mak tua dah. Anak kecil lagi mak tua dah. Nah. Ha. 17 balik. Habis PN lagu selalu. Tak sungguh. Nah. Ha, jadi ibu muda. Tak payah. Tak tahu susah lah. Nah. Ha. Tengok orang asli ni kau. Orang asli ni kau nikah muda-muda 15-16. Orang asli cawat kereta lautan. Lalu ladang tak akal. Faham? Mereka lihat dia ni kau. Umur 16-15 kerti. Sob jala anak. Ibu 15-14 orang asli dia faham. 14 ibu. 15 dahan. Sob jala anak. Tak, perut kerti makan banyak. Anak. Tak ada apa. Dari kita bukan orang asli. 17-18. Tak, baik nikah lah ni orang puan. Pasal apa kalau tak nikah jadi kacau lah. Tak. Ha, jadi kawan jadi saing nolak babah. Ha, babah tak nikah. Tak. Cucu boleh natu ada. Nah, nama Ahmad Albak. Nah, ha, dia generasi ulu Albak ni. Nah, ha, generasi ulu Albak ah mugenda aku ganda mu raba ku raba mu ulu Albak. Aliyah Belbak. Ha. Jadi persetujuan daripada ibu bapa kaum keluarga juga ada satu perkara yang penting di dalam menakah hak Islam. Tetapi kenganan selama-lamanya kadang-kadang membawa kepada keburukan. Mutakhirin ni wakil yang berlaku di tempat kita ni kena nikah muda ni. Laki-laki dan perempuan barulah selamat daripada dosa. Ibu bapa tak tahu anak dia buat dosa. Ibu bapa tak tahu anak dia perempuan berzina 5-6 kali dia, baru jadi pengantin. Ni tergantung. Nah, Terengganu bukan Lembah Kelang. Terengganu. Nah tu kalau kita lambat kawan ramah gitu gini lah ni macam-macam dalam internet, dalam TV, dalam majalah semuanya menjerumuh kepada maksiat lagi. Kita lambat. Nah, akhirnya takut tersalah, terbabah dan sebagainya. Wini kau hawalah. Nah, dak pas ni eh jual selalu. Nah, cari rasu-rasuan. Nah, sama-sama ah, comel budak ni pakai serban apa semua pergi mengaji. Kenal sungguh aku. Anak aku SPN. Tak. Gek 3. Masa kalau ha. Win nikah. Malik-malik ada. Tak. Ha, jangan ikut dia. Aku tengok malik dah mek. Dah mu. Tak. Ha, mu pun besar panjang dah. Kenal seorang budak tu. Bang sedap sungguh seorang. Tak. Ha, gua ni mu tengok mek. Mek kata. Tak sedap mu. Ada janggut beli. Tak. Ha. Nah. Tak apa win nikah. Tak nikah tak apa-apa. Nak. Ha, repu lah ni kalau jenis hak bahan lara ni memang tak ambuh jenis hak pak-pak lebay tak ambuh. Dia nak hak lelaki jenis saik mutuh lah. Jenis pakai gelang tangan luar jari. Nak. Nafsu je gitu. Jangan ikut dia. Kita win nikah dengan hak lebay-lebay kaki ngaji. Dia kaki hak pusat jelek. Hak rambut kuning sebelah merah sebelah. Kita nikah dengan kaki ngaji kita. Ha, boleh. Jadi juruh anak kita. Nak jadi juruh. Kau akan ribat. Dia duduk kaibat, dia kaibat lah. Dah kau nikah dengan orang rezek. Olah pendek. Nak? Ha, orang gelang. Kau juga bak. Anak itu. Nak? Ha. Dan ini kau ada apa-apa? Nak? Esok tanya lagu anak, mek? Oh, power tak imam. Mak? Ha, anak dia kata. Ha, baru dia tahu. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima lam tana wa 'allimna.